Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا وبعد. إخواتي في الله أعزني الله وإياكم baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Radio Rai Padang, Radio Albayan Cianjur, dan radio lain yang juga ikut merilai siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang masalah tauhid. Hari Jumat yang lalu kita sedang membahas bab minal imani billah as-sabru ala aqdarillah. Termasuk bagian dari iman kepada Allah adalah bersabar dalam menghadapi takdir Allah. Kita sudah menjelaskan makna sabar. Kita juga sudah mengupas beberapa ayat tentang sabar dan juga telah membahas satu hadis yang menyatakan ada dua perkara dalam diri manusia. Siapapun yang memiliki kedua perkara itu berarti dia memiliki sifat kufur. Pertama, menghinakan nasab. Yang kedua, meratapi mayit. Hadis ini sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kita sekarang masuki pembahasan hadis kedua. Masih bab sabar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an secara marfu'. Arti marfu', hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah." Bukan dari umatku, bukan dari golongan kami, orang yang memukul-mukul pipi, mengoyak, merobek-robek pakaian, dan menyerukan seruan-seruan jahiliyah. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari ada pada nomor 4994 dan dalam Sahih Muslim hadisnya nomor 104. Sanad hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan laisa minna, bukan dari golongan kami, ini bukan sigot takfir, bukan pengkafiran. Bukan dianggap kafir orang yang melakukan tiga perbuatan ini. Tapi tabaruknya Nabi SAW atau berlepas dirinya Nabi SAW dari orang yang melakukan tiga perbuatan ini menunjukkan perbuatan yang disebutkan ini dosa besar. Pelakunya terjerumus dalam dosa yang tidak kecil. Kedua, yang dimaksud dengan darabal khudud ini lafadznya umum tapi maksudnya khusus. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah memukul-mukul pipi, khusus ketika sedang mengalami musibah, termasuk juga mengoyak-ngoyak pakaian, dilakukan ketika menerima musibah sebagai ungkapan kekecewaan dan kemarahan dia terhadap musibah yang sedang dialaminya. Adapun kalau memukul pipi ataupun mengoyak pakaian yang memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak terkena larangan tersebut. Seperti ada nyamuk di pipi lalu dipukul, tidak terkena hadis ini. Atau umpamanya mengoyak pakaian karena memang diperlukan, pakaiannya sudah jelek, kemudian kita koyak untuk suatu keperluan, juga tidak terlarang, tidak termasuk larangan dalam hadis ini. Jadi yang dimaksud memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak pakaian yang dilarang secara keras di dalam hadis ini adalah ketika mengalami musibah. Adapun wada'a bidakwal jahiliyah, dia menyerukan seruan jahiliyah. Dakwah di dalam hadis ini dalam bentuk mufrad. Mufrad itu singular atau kata tunggal. Kemudian diidhafatkan. Diidhafatkan itu disandarkan kepada lafaz jahiliyah. Maka kalau ada kata benda yang tunggal kemudian disandarkan kepada kata lain, maknanya adalah umum setiap seruan jahiliyah. Lalu para ulama menjelaskan ada dua makna yang dimaksud dengan seruan jahiliyah di sini. Yang pertama, maknanya umum seperti yang barusan dilakukan atau dijelaskan. Pokoknya setiap seruan jahiliyah secara umum, baik yang diucapkan ketika menerima musibah atau ketika dalam kondisi yang lain, dalam kondisi normal, euforia karena mendapatkan kegembiraan, atau dalam kondisi bagaimanapun, kalau isi ucapannya merupakan ucapan jahiliyah, maka terlarang. Ini yang pertama. Makna kedua adalah qarinah, pengkhususan, bahwa yang dimaksud seruan jahiliyah yang terlarang itu khusus ketika memperoleh musibah, karena konteksnya dengan mengoyak-ngoyak pakaian, dengan memukul-mukul pipi, dan itu dilakukan ketika memperoleh musibah. Contoh ucapan jahiliyah yang sering diucapkan orang ketika memperoleh musibah, seperti ungkapan aduh celaka kita, aduh sial kita, aduh mati kita, dan ucapan-ucapan sejenis ketika memperoleh musibah. Maka ini terlarang. Termasuk musibah itu kalau umpamanya ditinggal mati oleh orang yang kita cintai, tulang punggung kita umpamanya, lalu kita mengatakan celaka kita, sial kita, sengsara kita kalau orang ini meninggalkan kita. Ini termasuk ucapan jahiliyah yang terlarang. Atau melayat orang yang sakit. Nabi SAW menyatakan, siapa orang yang melayat orang sakit atau orang yang meninggal, maka jangan kalian mengatakan perkataan apapun kecuali kebaikan. Wala taqulu illa khaira. Waalaikumsalam. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma taqulun. Jangan kalian mengatakan perkataan apapun kecuali kebaikan. Karena sesungguhnya para malaikat akan mengaminkan apa-apa yang kalian katakan. Kalau ketika seseorang meninggal di hadapan kita, lalu kita mengatakan, aduh celaka kita kalau orang ini mati, maka malaikat mengaminkan, amin. Bisa kena, nanti benar-benar celaka. Aduh sial dan cengsara kita ini kalau orang ini meninggalkan kita. Malaikat ada di sana lalu mengaminkan, amin. Kena kita nanti benar-benar sial dan sengsara. Dan itu termasuk ungkapan-ungkapan jahiliyah. Dan itu terlarang. Katakan saja kebaikan. Katakan ucapan yang mengandung optimisme, yang memberikan efek yang membuat kita tegar, membuat kita ini sabar, membuat kita ini tetap semangat untuk melanjutkan hidup setelah musibah tersebut. Ini pendapat yang kedua. Mana yang benar antara dua pendapat tadi? Apakah maknanya umum ataukah khusus? Yang benar adalah maknanya umum, bahwa ucapan-ucapan jahiliyah, teriakan, ungkapan, seruan-seruan jahiliyah tetap terlarang diucapkan baik ketika menerima musibah ataupun ketika kondisi-kondisi yang normal. Tiga perbuatan yang baru saja diterangkan, yaitu memukul-mukul pipi, mengoyak-ngoyak pakaian, menyerukan seruan-seruan jahiliyah, disebut karena itulah tiga perbuatan yang umumnya dilakukan oleh orang ketika mengalami musibah. Umumnya demikian. Tapi kalau ada tindakan lain selain tiga ini yang dilakukan ketika menerima musibah, maka itu pun tetap termasuk perkara yang dilarang. Seperti orang ketika menerima musibah tidak menjerit-jerit, tidak mengoyak pakaian, tidak memukul pipi, tapi membanting-banting pintu, menghancur-hancurkan piring, mukul tembok, nendang apa saja, itu sama walaupun tidak diterangkan dalam hadis ini. Tapi intinya semua ungkapan kekecewaan, ungkapan ketidaksabaran ketika menerima musibah apapun bentuknya, walaupun dalam bentuk yang tidak diterangkan di dalam hadis ini, maka sama terlarang, tidak boleh dilakukan. Sehingga tiga perbuatan yang dilakukan atau dijelaskan dalam hadis ini bukanlah hasr, bukan pembatas hanya tiga ini saja, bukan. Tapi intinya semua perbuatan dan ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan, ketidaksabaran, ketidaktegaran ketika menghadapi musibah dari Allah Azza wa Jalla, maka itu tetap terlarang dan termasuk ke dalam apa yang diterangkan di dalam hadis ini. Inilah hadis pertama yang kita bahas pada sore hari ini tentang kesabaran, yang intinya tidak boleh kita bersikap tidak sabar ketika memperoleh musibah apapun bentuk ketidaksabaran tersebut. Hadis kedua dalam sore hari ini diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khayra, ajjala lahu bil 'uqubati fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi asy-syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman bagi hamba itu di dunia ketika hamba itu bersalah. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan hukumannya karena dosa orang itu. Orang itu tidak langsung diazab di dunia ini juga. Allah tahan, tidak diberikan azab langsung. Dan kelak pada hari kiamat barulah Allah membalas keburukannya di akhirat. Hadis ini derajatnya hasan karena ada banyak syawahid. Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Ya'la, Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi dalam kitab Asma wa Sifat, Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah, Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Ketika menerangkan hadis ini, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira," bila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. Hadis ini menerangkan bahwa Allah kadang-kadang menghendaki kebaikan, kadang-kadang menghendaki keburukan bagi seorang hamba. Maksud menghendaki di sini adalah mentakdirkan, menetapkan, memutuskan baik kebaikan ataupun keburukan bagi seorang hamba. Dan ini yang disebut dengan sebutan iradah kauniyah. Iradah kauniyah itu kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Dan itulah takdir Allah. Sering saya jelaskan, iradah Allah itu ada dua macam. Pertama, iradah kauniyah. Iradah artinya kehendak, keinginan, nama lainnya masyiah. Kauniyah artinya alam, bersifat alami. Iradah kauniyah maknanya kehendak Allah yang Allah berlakukan di alam ini. Baik di alam ini tentang alam semesta, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet, dan seterusnya, gunung, dan seterusnya, termasuk hujan, gempa, bencana, ataupun yang teralami oleh makhluk, manusia, jin, binatang, dan seterusnya. Ada ketetapan Allah yang Allah berlakukan untuk mereka. Ini namanya iradah kauniyah dan disebut juga takdir. Dan iradah kauniyah ini sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Dan apa yang Allah tetapkan sebagai iradah kauniyah itu sudah Allah catat di dalam sebuah kitab yang sering dikenal dengan sebutan Lauhul Mahfuz. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Kata Allah, tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semua itu telah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan hadis ini, Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, beliau menyatakan, "Innallaha khalaqal khalqa wa qaddaral maqadirahu qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sana." Allah telah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Langit buminya belum ada. Tapi rancangan, rencana ketetapan Allah yang akan terjadi di dunia yang Allah akan ciptakan nanti itu sudah ada. Lalu tertulis di dalam kitab yang namanya Lauhul Mahfuz. Maka semua yang terjadi di alam jagat raya ini, di langit dan di bumi, termasuk apa yang akan teralami oleh kita dalam kehidupan ini, ini semua sudah ditetapkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabru'aha. Apa saja yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, semua itu sudah tercatat dalam kitab sebelum kami menciptakan semuanya. Ketetapan ini disebut dengan sebutan iradah kauniyah atau nama lain dari takdir. Dan apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki dengan kehendak kauniyah, pasti terjadi, teralami, dan tidak mungkin meleset. Kullu masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Jadi di alam jagat raya ini tidak mungkin ada satu kejadian terjadi tanpa kehendak Allah, di luar kontrol Allah, tidak ada. Semua yang terjadi itu kehendak Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Adakah kehendak Allah yang buruk? Iya, dalam hadis ini ada. Bila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba. Tapi yang dimaksud buruk itu bukan dalam ketetapan Allahnya, tapi terhadap kejadian yang Allah tetapkan. Itu yang buruk. Disebut buruk karena pahit terasa oleh hamba yang mengalaminya. Menderita terasa oleh hamba yang sedang menjalaninya, maka dianggap buruk dalam kacamata manusia. Seperti musibah berupa sakit, berupa ditinggal mati oleh orang, berupa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, terasa pahit, terasa membuat hati sumpek, terasa membuat kita menderita, maka dianggap buruk. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan perkara-perkara yang dianggap buruk tadi, ketetapan Allahnya baik. Karena apa? Karena dibalik semua keburukan yang Allah tetapkan, banyak kebaikan. Nah, seperti di dalam hadis ini Allah menyatakan, إِذَا أَرَضَ اللَّهُ بِعَمْدِهِ الْخَيْرَ أَجَّلَ لَهُ الْأُقُوبَةَ فِي دُنْيَا. Sesungguhnya Allah itu apabila menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia ketika hamba itu bersalah. Ketika hamba itu bersalah, berdosa, Allah kasih musibah. Musibah itu baik apakah buruk? Terasa oleh orang itu buruk. Dia sedih, dia menderita, hatinya sumpek, kadang-kadang fisiknya juga sakit kalau musibahnya berupa penyakit atau kecelakaan fisik. Maka terasa buruk oleh dia. Tapi ketetapan Allah dalam menetapkan hal tadi itu baik. Jadi ikhwah anzanillah wa iyyakum. Ketika orang yang diberikan hukuman atas dosa yang sudah dia lakukan, diberikan oleh Allah hukuman di dunia, terasa pahit oleh orang itu. Sedih, sumpah, resah, gelisah, kadang-kadang fisiknya juga sakit. Maka dianggap buruk bagi orang itu. Tapi ada kebaikan yang Allah berikan dengan hal itu. Apa kebaikannya? Dosa yang sudah dia lakukan gugur karena sudah dihukum dengan penderitaan itu. Kemarin kan sudah kita jelaskan sebuah hadis, ma yusibul mu'mina min hammin wala ghammin wala syai'in illa kaffara lahu biha hatta syaukahu syakuha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun musibah yang menimpa orang mukmin, resah ataupun gelisah atau sesuatu yang membuat dia menderita, kecuali Allah akan hapuskan dosa orang-orang itu karena musibah tadi, sampai ada duri yang melukainya. Duri melukai kita, gugur itu dosa. Kita umpamanya lagi jalan kaki sambil SMS-SMS-an, sambil buka-buka HP, enggak sadar di depannya ada jendela terbuka, kejedot. Sakit, benjut, kadang berdarah, gugur itu dosa. Tapi jangan disengaja-sengajain. Itu ada jendela terbuka, jerotin. Jangan. Zalim itu kepada diri sendiri kalau sengaja begitu. Jadi dengan musibah, dengan hukuman yang Allah berikan atas dosa dia, dosa itu gugur, terhapus. Kalau gugur, di akhirat tidak akan diazab lagi karena dosa itu. Belum lagi nanti ada pahala yang Allah berikan, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam hadis-hadis berikutnya. Belum lagi ketika ditimpa musibah, doa orang itu dikabulkan oleh Allah, dekat hubungan dia dengan Allah. Belum lagi ketika orang itu menderita karena musibah, dia mendekat kepada Allah. Biasanya orang bangun malam untuk tahajud, berdoa, menjerit kepada Allah ketika susah, ketika ada musibah. Malamnya bangun untuk tahajud, siangnya saum, melakukan saum sunnah, Al-Quran sering dibuka dan dibaca, pengajian-pengajian dihadiri, sering telepon konsultasi ke ustaz untuk meminta nasihat. Dekatlah dia dengan Allah. Meningkatlah intensitas dari ibadahnya. Berdoanya pun kepada Allah, berzikirnya lebih intensif daripada sebelumnya. Itu yang umumnya terjadi, dilakukan oleh orang yang terkena musibah. Dan Allah suka mendengar jeritan orang, rintihan orang ketika merintih kepada Allah SWT. Dan banyak lagi keuntungan lain yang Allah berikan kepada orang yang sedang ditimpa musibah. Makanya kalau Allah SWT memberikan musibah kepada seorang, artinya Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Allah ingin memberikan kebaikan kepada orang itu dengan musibah tersebut. Makanya dalam hadis ini pun dikatakan, idza aradallahu bi'abdihil khaira ajjala lahu bil uqubati fid dunya. Kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan hukuman bagi orang itu di alam dunia ini atas dosa yang dilakukan. Ya, arada atau iradah yang dimaksud di sini iradah kauniyah atau takdir. Kalau Allah ingin mentakdirkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah berikan musibah kepadanya. Allah segerakan hukuman bagi orang itu di dunia. Inilah iradah yang pertama yang disebut dengan iradah kauniyah. Kedua disebut iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah, iradah berupa syariat. Ibadah itu iradah syar'iyah. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Oh, ini ayat mengisyaratkan Allah menghendaki manusia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla semuanya. Ini yang disebut dengan iradah syar'iyah. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian saum. Ini iradah syar'iyah. Allah menghendaki kaum mukminin saum. Aqimus shalah wa atuz zakat, dirikan salat, bayar zakat. Ini iradah syariah, Allah menghendaki orang-orang mukmin sholat dan zakat. Nah, kalau tadi iradah kauniyah pasti terjadi karena takdir itu tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Tapi kalau iradah syariah belum tentu terjadi. Contoh tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, beribadahlah kalian semua kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Coba realitanya, apakah semua manusia ibadah? Enggak. Ada yang tidak ibadah? Bukan ada. Banyak, lebih banyak mana yang ibadah dengan yang tidak? Lebih banyak yang tidaknya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikan, lakukan, dirikan sholat dan bayar zakat. Apakah semua orang mukmin sholat? Tidak. Ada orang mukmin yang tidak sholat? Banyak. Lebih banyak mana yang sholat dengan yang tidak? Lebih banyak yang tidaknya. Ini menunjukkan iradah syar'iyah belum tentu terjadi. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi, karena itu takdir. Oleh karena itu yang dimaksud idza aradallahu bi abdihil khaira, apabila Allah menghendaki kebaikan atas seorang hamba, yang dimaksud menghendaki di sinilah kehendak kauniyah berupa takdir. Apabila Allah mau mentakdirkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan segerakan hukuman bagi dia di alam dunia ini. Akan tetapi sebaliknya, idza aradallahu bi'abdihi syarra, bila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tahan hukumannya bagi hamba itu di alam dunia. Dia berdosa, tidak langsung diazab. Allah tahan sampai diakhirkan, nanti pada hari kiamat baru azab itu diberikan. Tentu saja kadar kehebatan, kedahsyatan azab yang Allah berikan di akhirat jauh lebih hebat, lebih dahsyat daripada ketika di dunia. Apakah hadis ini mengisyaratkan Allah menetapkan keburukan? Ada ketetapan Allah yang buruk? Dijawab, tidak ada ketetapan Allah yang buruk. Semua ketetapan Allah baik, adil, maslahat, manfaat bagi makhluknya. Lalu kalau begitu, kenapa Nabi selesai menyatakan kalau Allah menghendaki keburukan? Nah, tadi sudah disebutkan yang dimaksud keburukan di sana buruk menurut manusia yang mengalaminya. Karena apa? Karena menyakitkan. Karena membuat dia menderita, membuat dia sedih. Tapi di balik keburukan itu ada gak kebaikan? Banyak. Dosanya gugur, pahalanya bertambah, doanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla, kemuliaannya meningkat lebih tinggi daripada sebelumnya, dan banyak lagi keuntungan-keuntungan dan kebaikan lainnya di balik keburukan tadi. Saya berikan contoh tadi pagi juga, ini dibahas ya di Radio Roja Bandung dalam versi bahasa Sunda. Membahas kitab Riyadhus Shalihin, bab sabar juga, klop. Seorang guru memberikan PR kepada murid-muridnya, besoknya dicek. Ada muridnya yang mengerjakan, ada juga yang tidak mengerjakan. Yang tidak mengerjakan buruk, jelek, salah. Apa tindakan guru? Guru itu menghukum murid itu. Apakah karena benci? Bukan. Karena sayang malah. Agar apa? Agar si murid itu tidak mengulang kembali. Agar nanti kalau dikasih PR melaksanakan. Kalau melaksanakan, mengerjakan PR berarti dia belajar. Berarti otaknya terlatih. Berarti dia terdorong untuk belajar mengerjakan perbuatan baik. Akhirnya dia menjadi baik. Kan begitu? Ketika guru menghukum, baik ngejemel pipinya, menyentil kadang-kadang, tapi jangan dilakukan. Atau suruh maju ke depan, angkat satu kaki. Di setrap namanya. Setrap ini konon bahasa Belanda, artinya dihukum. Apakah guru seneng gak melihat muridnya di setrap, dihukum begitu? Enggak. Dia gak suka terhadap hukuman yang dia berikan kepada muridnya. Tapi apa boleh buat, harus diberikan. Harus diberikan karena apa? Biar dia kapok, biar nanti kalau dikasih PR dikerjakan. Maka walaupun berat hati dia melakukan itu. Hukuman itu bermanfaat gak bagi murid? Bermanfaat. Besok kalau dikasih PR lagi dia kerjakan. Kalau gak bisa dia kerjakan, dia tanya ke kakaknya, ke orang tuanya, ayah ibunya, ke temannya. Khawatir nanti dia dihukum lagi, disetrap lagi. khawatir malu lagi oleh kawan-kawannya, khawatir sakit lagi karena dijembel lagi oleh gurunya, maka dia berusaha. Akhirnya berubahlah anak itu, jadi rajin, jadi belajar. Kalau rajin dan belajar jadi pinter. Yang asalnya nilai ulangannya 0, 2, 3, di bawah 5, sekarang karena rajin, karena belajar jadi 8, 9, 10 dan seterusnya. Maka baik. Oleh karena itulah, maka hukuman yang diberikan kepada guru, ketetapan guru ketika menerapkan hukuman itu baik. Tapi hukuman yang terjadi terasa buruk oleh si anak karena membuat dia malu, membuat dia menderita, harus ngangkat satu kaki, satu tangannya lagi umpamanya pegang telinganya, diketawain oleh teman-temannya, ya malu, ya pegal, ya segala macam, maka itu membuat dia menderita, menurut dia itu buruk. Tapi ketetapan guru menghukum dia adalah ketetapan yang bagus dan baik. Itu contoh dalam kehidupan manusia. Contoh lain, seorang pasien yang sakit datang ke dokter. Dokter harus memutuskan apa yang dia sering gak suka dengan putusan itu karena membuat pasien menderita. Harus disuntik. Disuntik sakit. Jangankan disuntiknya, baru lihat jarumnya saja udah ngeri. Bayangan yang ada di kepalanya, aduh gimana kalau patah di dalam. Parah gitu. Bagaimana kalau nojosnya salah malah ke tulang. Bagaimana kalau obatnya salah. Setelah dimasukkan gejos begitu dicabut, kata aduh salah, ini mah obat nyamuk. Banyak kekhawatiran gitu ya. Membuat pasien menderita. Setelah disuntik kata dokter, kamu jangan makan yang enak-enak. Jangan makan kambing, jangan makan durian, jangan yang berlemak, jangan makan gorengan-gorengan karena berbahaya. Lalu makan siapa? Ini aja yang pahit-pahit nih obat. Menderita. Dokter suka enggak membuat pasiennya menderita? Bukan. Dokter terpaksa melakukan tindakan yang membuat pasiennya menderita demi kebaikan dia setelah itu. Setelah disuntik, sehat. Setelah dikasih obat yang pahit-pahit, dia sembuh. Setelah dilarang dari semua yang enak-enak, dia tambah baik kondisinya, tambah fit badannya. Maka dibalik suntikan yang sakit, dibalik minum obat yang pahit, terkandung apa? Kebaikan, kemaslahatan, kesehatan bagi si pasien. Suntikan, obat yang pahit dan seterusnya terasa buruk oleh si pasien. Tapi keputusan dokter untuk menyuntik baik apa buruk? Baik. Ada gak pasien yang menuduh dokter? Dokter biadab. Bokong saya ditojos sama jarum. Ngelarang saya dari yang enak-enak. Menyuruh saya makan yang pahit-pahit. Dasar biadab. Ada gak yang begitu? Enggak. Oh terima kasih dokter. Jangan lu terima kasih, kata dokter, bayar dulu. Bayar enggak? Bayar, kata dokter, nanti minggu depan datang lagi. Saya suntik lagi, saya kasih yang pahit lagi, saya minta duit lagi. Nurut enggak itu pasien? Nurut. Kadang-kadang belum seminggu, baru 3 hari sudah datang lagi, dok suntik lagi. Karena ingin sugesti. Katamu dokter aja sudah memberikan sugesti yang positif bagi dirinya. Maka tidak ada seorang pun pasien yang uring-uringan kepada dokter, semua menyatakan terima kasih ya dok, terima kasih, kapan saya harus datang lagi? Seminggu lagi. Oh saya pasti datang. Saya akan bebaskan waktu pada hari itu. Saya akan batalkan semua acara pada hari itu demi bisa disuntik lagi oleh dokter. Jadi keputusan dokter ketika menyuntik, memberi obat, keputusan yang bagus dan baik, walaupun terasa buruk oleh siapa? Oleh pasien, karena dia sakit, karena dia pahit ketika minum obat. Maka orang pun berterima kasih kepada dokter. Anehnya ini tidak dilakukan oleh manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah memberikan musibah, uring-uringan. Pada musibah itu baik untuk dirinya. Sama dengan suntikan dokter untuk si pasien, baik untuk dirinya. Tapi ketika dokter menyuntik, si pasien langsung tersugesti positif, obat ini langsung akan bereaksi sejam lagi pasti saya akan sehat. Maka dia rela walaupun sakit. Tapi itu tidak mereka lakukan kepada musibah yang Allah berikan. Padahal musibah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang itu demi kepentingan orang itu. Dosanya gugur. Karena itu hukuman yang Allah segerakan di dunia, di akhirat gak akan diazab lagi karena dosa itu. Sudah diberikan di dunia. Pahala diberikan. Kalau di akhirat itu azab diberikan, gak ada pahala lagi. Kalau di dunia ada pahala. Sebagaimana yang nanti akan dijelaskan pada hadis yang berikutnya. Setelah itu, selain itu, doanya dikabul oleh Allah SWT. Makanya keputusan yang Allah tetapkan untuk hambanya, walaupun terasa pahit dan buruk oleh si hamba, keputusan itu sendiri tidaklah buruk, tapi baik. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan tidaklah berpulang kepada dirimu ya Allah. Makanya kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah, sekalipun keburukan itu merupakan kehendak Allah dan merupakan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah menghendaki keburukan karena hikmah. Maka karena adanya hikmah dan kebaikan, keburukan itu menjadi baik. Salah satu di antara kebaikan dari musibah yang Allah berikan adalah ajjalalahu bil uqubati fid dunya. Allah menyegerakan hukuman bagi orang itu di dunia. Maksud uqubah adalah mu'akhadatul mujrim bidzambih. Hukuman bagi orang yang durhaka karena dosanya. Disebut uqubah akibat yang muncul, karena ukubah atau hukuman itu memang sebagai akibat dari dosa yang dia lakukan. Maka ketika hukuman atas dosanya diberikan di dunia, akhirnya orang itu menderita. Berapa lama orang itu menderita? Apakah seumur hidup? Tidak. Hanya sementara waktu. Penderitaannya akan segera hilang, akan segera berakhir, tidak akan selamanya. Adapun kalau azab itu diberikan di akhirat, wah, selain lebih dahsyat juga waktunya jauh lebih lama. Makanya bersabda Nabi alaihi salatu wasalam, inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirah. Sesungguhnya azab di dunia jauh lebih enteng, lebih ringan daripada azab di akhirat. Berdasarkan hal itulah, maka kalau hukuman atas dosa seseorang itu diberikan di dunia, itu jauh lebih baik daripada diberikan di akhirat. Tapi ada tapinya, dari sini kita tidak boleh meminta kepada Allah agar hukuman-hukuman atas dosa kita semuanya diberikan di dunia, jangan di akhirat. Nggak boleh kita berdoa seperti itu. Sebagaimana ketika seorang sahabat sakit dengan sakit yang amat sangat parah, dilayatlah orang itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat keadaannya, beliau curiga. Lalu bertanya, apakah engkau meminta sesuatu kepada Allah? Dia menjawab, ya, saya berdoa, ya Allah, hukuman apa saja yang akan engkau berikan kepadaku di akhirat karena dosaku, turunkan, segerakan bagiku di dunia ini juga. Dia begitu enggak doanya. Apa kata Rasul SAW, subhanallah, la tutiqah. Kamu ini tidak akan mampu menanggungnya. Kenapa kamu tidak berdoa? Kalau tahu doamu itu akan dikabulkan oleh Allah, kenapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang terbaik kalau seseorang berdosa, ya, mana yang lebih baik? Apakah dosa itu diazab di akhirat atau di dunia? Kalau dua itu saja pilihannya, yang lebih baik di dunia. Tapi ada pilihan ketiga yang jauh lebih baik. Apa pilihan ketiganya? Yaitu di dunia diampuni, di akhirat dibebaskan dari azab atas dosa tersebut. Inilah yang terbaik. Di dunia tidak diazab, tidak diberi musibah, diampuni. Di akhirat juga dibebaskan dari azab. Dan inilah sebaik-baik kebaikan. Nah, siapa orang yang mengalami hal itu? Dia berdosa, lalu dosanya tidak diazab di dunia, juga tidak diekspos oleh Allah di dunia, tidak dibongkar tapi ditutup-tutupi, semua orang gak tahu bahwa dia berdosa, sehingga semua orang hormat kepadanya, disangkanya soleh, disangkanya itu orang baik, disangkanya orang itu bertakwa, karena gak tahu dosa orang itu, oleh Allah ditutup itu. Di akhirat dosa orang itu diampuni dan tidak diazab. Dia ada dua keuntungan, ditutup dosanya di dunia, diampuni di akhirat. Sebesar-besar keuntungan bagi seorang hamba. Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan maghfirah. Maghfirah bukan sekedar ampunan semata-mata. Karena Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan maghfirah berasal dari kata mighfarah. Mighfarah itu bahasa kitanya adalah sebuah seperti helm yang biasa dipakai oleh prajurit zaman dahulu di medan perang. Tutup kepala yang melindungi kepalanya, bagian kepala seluruhnya menutupi sebagian besar wajahnya, yang kelihatan hanya mata, hidung, dan bibir. Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, bibir untuk mengomando. Alat penutup itu melindungi kepalanya dari pedang, dari panah, dari tombak. Kalau ada umpamanya panah yang mau diarahkan ke kepalanya, kena topi baja itu, mental, gak tembus, gak mati, mungkin puyeng mungkin. Begitu juga pedang disabetkan ke kepalanya, kena, dia tidak akan mati dengan itu. Itulah yang disebut dengan mighfarah, yang memiliki dua fungsi. Fungsi pertama menutupi bagian-bagian vital dalam kepalanya. Fungsi yang keduanya melindungi, menutupi dan melindungi. Dari kata mighfarah ini terbentuk kata maghfirah. Dan maghfirah memiliki dua fungsi. Pertama, menutupi dosa di dunia. Yang kedua, melindungi pelaku dosa itu di akhirat dari azab. Sehingga siapa orang yang berdosa, lalu dosa tersebut oleh Allah diekspos, dibongkar di dunia, orang-orang tahu dia berdosa, tapi di akhirat diampuni, tidak diazab, orang itu tidak dapat maghfirah. Sebaliknya, orang itu berdosa oleh Allah ditutup di dunia, orang gak tahu, tapi di akhirat diazab, orang itu juga tidak memperoleh maghfirah. Maghfirah baru disebut maghfirah kalau ada seseorang yang berdosa, dosanya oleh Allah ditutup di dunia, orang-orang gak tahu bahwa dia ahli maksiat, dia itu orang yang berdosa, oleh Allah dirahasiakan, dan ketika sampai di akhirat, orang itu diampuni dosanya, orang itu dibebaskan dari api neraka, maka itulah yang disebut dengan maghfirah. Jadi maghfirah itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia yaitu dosa ditutup, di akhiratnya diampuni dan tidak diberikan azab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu yang terbaik di antara dua alternatif tadi. Kemudian yang keduanya, ya diazab di dunia tapi selamat di akhirat. Jadi kalau pilihannya hanya dua, mending diazab dunia selamat di akhirat, ataukah diazab di akhirat selamat di dunia, maka kalau hanya itu dua, mending yang pertama. Diazab di dunia tapi selamat di akhirat, karena azab akhirat jauh lebih dahsyat dan lebih lama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Thaha ayat 100 ke-27, kata Allah, Wala'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan sesungguhnya azab akhirat itu jauh lebih dahsyat dan lebih abadi dibandingkan dengan azab yang ada di dunia. Adapun uqubah, uqubah alias hukuman itu jenisnya sangat banyak. Pertama, ada uqubah yang berkaitan dengan agama, dan inilah yang paling dahsyat. Karena apa? Karena kalau uqubah atau siksa kepada fisik atau kepada psikis, maka orang biasanya tahu dan sadar, lalu mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau hukumannya berupa hukuman yang berkaitan dengan agama, orang tidak sadar. Apa contohnya? Contohnya adalah disesatkannya seseorang oleh Allah Azza wa Jalla. Coba lihat hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta, karena sungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, menyeret pelakunya kepada fujur. Fujur ada dua maknanya. Pertama, dosa, maksiat, kedurhakaan. Kedua, khuruj anit to'ah. Khuruj anit to'ah itu keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta, dia taat. Sebelum berdusta, dia itu malamnya suka tahajud, siangnya suka saum, baca Al-Quran, ngaji, dan seterusnya. Lalu dia berdusta, tiba-tiba berhentilah tahajudnya. Berhentilah apa lagi? Saumnya. Berhentilah ngajinya, berhentilah baca Al-Qurannya. Karena apa? Karena dusta. Dan berhentinya dia dari tahajud dan ibadah yang selama ini dilakukan sebagai hukuman Allah atas kedustaan orang itu. Hukuman dari aspek agama. Ini makna fujur yang pertama. Berhenti dia dari ketaatan. Kedua, al-wuku, terjerumus ke dalam apa? Ilal ma'asi, kepada kemaksiatan. Sebelum berdusta, dia tidak maksiat. Dia menjaga diri dari dosa dan kemaksiatan, lalu dia berdusta. Maka apa hukumannya? Allah munculkan dalam hatinya keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk berdosa, keinginan untuk melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Itu hukuman agama. Sebelum dia melakukan kedzaliman kepada sesama, ketika dia sholat, dia merasakan kekhusyuan, ketenangan, enak, betah berlama-lama. Karena dia merasakan kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Lalu dia terjerumus ke dalam dosa, baik umpamanya gibah, fitnah, menyakiti, zalim kepada orang. Apa akibatnya? Allah cabut rasa khusyuk di dalam sholatnya. Itu hukuman agama. Itu yang lebih parah. Karena dari tercabutnya nikmat pengamalan agama berefek yang luar biasa buruknya kepada aspek yang lainnya. Oleh karena itulah, maka hukuman dari Allah yang paling berat atas seorang mukmin adalah hukuman dari aspek agama. Berupa apa? Berupa dicabutnya hidayah yang telah Allah berikan kepada dia selama ini. Berupa apa? Berupa disesatkannya pemahaman orang itu tentang Islam, tentang tauhid, dan tentang yang lain-lainnya yang sangat vital. Berupa apa? Berupa diberikan keinginan untuk berdosa dan bermaksiat. Itu hukuman yang paling dahsyat bagi seorang mukmin. Ini yang pertama. Kedua, termasuk juga hukuman, jenis hukuman adalah al-uqubatu bin-nafs, hukuman kepada orang tersebut, baik secara fisik ataupun psikis. Secara fisik umpamanya dia sakit, Dia mengalami kecelakaan sehingga badannya sakit. Dia dipukuli orang, dizalimi secara fisik oleh orang. Atau umpamanya dia secara psikis mengalami penderitaan, dihina orang, difitnah orang, digibahi oleh orang dan dia mendengar gibahan itu. Fisiknya tidak luka, tidak apa, tapi jiwanya sumpek, kecewa, sedih, menderita. Ada lagi hukuman dalam masalah harta, seperti kehilangan harta. Baik kehilangannya itu hilang karena jatuh di jalan, atau dicopet, atau dirampok, atau ditipu, atau dia usaha kemudian bangkrut, dan yang lain-lainnya. Maka itu termasuk jenis-jenis hukuman kepada seorang hamba atas dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Dan hukuman itu menggugurkan dosa dia, sehingga di akhirat kelak orang itu tidak akan lagi diazab oleh Allah karena azabnya sudah Allah turunkan di dunia. Makanya apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, ketika hamba itu berdosa, ya, Allah ingin dosa hamba itu dihapus, menunggu dia tobat. Kalau toh ternyata tidak tobat, Allah tetap ingin menghapus dosa itu dengan cara diberikan musibah. Dengan musibah itu maka berguguranlah dosa-dosanya. Inilah hadis kedua pada sore hari ini. Saya pikir cukup untuk sore hari ini sampai di sini saja, dan kita masih punya sisa waktu kira-kira setengah jam untuk bertanya jawab. Kepada Akhi Fawas di Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pemirsa ataupun pendengar radio manapun. Alhamdulillah rabbil alamin, silakan. Sampaikan kepada Islam pendengar dan pemirsa, untuk selesai mari kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Baik kepada Islam, kami buka pertanyaan pembuka melalui telepon 0218236543, silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Dengan siapa dari mana? Pak Karisma di Tambun. Ya, Pak Karisma, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya, apa bedanya putus asa sama pasrah? Contohnya, jika seorang sakit, kalau dia sudah berapa karena kemarin tidak sembuh, apa yang termasuk putus asa atau pasrah, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Karisma di Tambun Bekasi, barakallahu fik. Apa perbedaan antara putus asa dengan pasrah? Putus asa sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Putus asa itu putus harapan. Dia tidak lagi memiliki harapan. Harapan untuk apa? Harapan untuk memperoleh kebaikan dalam bentuk apapun dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang sedang dialaminya. Kalau dia sakit, dia yakin tidak akan sembuh. Kemudian kalau dia berdoa, yakin tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu putus asa. Dan itu terlarang. Kenapa terlarang? Pertama, karena su'udzon kepada Allah. Su'udzon dalam hal apa? Su'udzon bahwa Allah tidak berkuasa merubah keadaan hamba-Nya. Kedua, mungkin dia meyakini Allah berkuasa, tapi su'udzon Allah tidak akan mendengar doanya. Makanya dia putus asa. Maka itu tidak boleh. Karena apa? Pertama, Allah Maha Kuasa merubah sebuah keadaan, sekalipun keadaan itu tidak rasional untuk berubah, tidak masuk akal. Tapi Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Hal yang secara logika tidak mungkin pun itu ternyata bisa terjadi. Zaman dahulu, sekarang ataupun yang akan datang, Allah mampu melakukannya. Apakah bisa masuk akal enggak kalau ashabul kahfi, para pemuda yang sembunyi di gua, ditidurkan oleh Allah lebih dari 300 tahun tanpa makan, tanpa minum? Akal manusia yang bagaimana yang bisa menjelaskan itu? Ternyata tidak. Tapi itu terjadi. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau sudah tua. Istrinya juga mandul. Secara logika tidak mungkin memiliki anak. Ketika nikah pada waktu masih usia belum setua itu, masih muda, tetap tidak punya anak. Apalagi sudah tua. Beliaunya sudah tua, kemudian istrinya mandul. Tapi beliau tidak putus asa. Berdoa, berdoa, dan berdoa terus. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata Nabiullah Ibrahim di masa tuanya memiliki anak. Dua, Ismail dan Ishak. Dan itu tidak ada logika yang bisa menjelaskan secara medis, secara logika. Tapi kuasa Allah di atas segala-galanya. Seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni tazawwajtu wa lam yurzaq li walad." Wahai Rasulullah, aku sudah lama menikah, tapi aku belum diberi rizki berupa anak. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Min aina anta? Fa aina anta min kathratil istighfar was shadaqah?" Kenapa kamu tidak memperbanyak istighfar dan sedekah? Ayo perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, kamu akan diberi anak. Orang itu kemudian melakukan saran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata dia memiliki anak beberapa. Dan itu sesuai dengan nas ayat yang menyatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Maka kalau kamu istighfar, Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dan melimpahkan harta dan anak-anak yang banyak karena istighfar. Padahal orang tadi kata para ulama mandul. Makanya hadis tadi oleh para ulama dibahas dalam bab ilajul aqim, pengobatan bagi orang yang mandul. Secara logika, secara medis, orang itu gak akan punya anak. Tapi secara atas saran yang syar'i, berdasarkan nas, juga hadis yang sahih, orang itu ternyata memiliki anak. Tidak putus asa dari berdoa, tidak putus asa dari kuasa Allah. Maryam yang belum pernah menikah atas kuasa Allah hamil dan memiliki anak. Kuasa Allah di atas segala-galanya. Oleh karena itu, jangan remehkan kekuasaan Allah. Jangan remehkan kekuatan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dokter sudah memvonis ini penyakitnya akan bisa sembuh. Ini orang usianya tinggal menghitung hari. Itu logika manusia. Kekuatan dan kekuasaan Allah di atas semua logika manusia. Maka tetapkan, tetaplah gantungkan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik untuk sembuh, untuk memperoleh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Mendengar segala doa. Maka itulah sikap yang benar, ya, dan tidak berputus asa. Apakah makna putus asa sama dengan pasrah? Kalau pasrah, maknanya adalah ya sudah tinggal menunggu apa? Menunggu mati karena penyakit ini. Kata dokter gak ada obatnya. Kata dokter tinggal menunggu mati, sudah. Akhirnya dia tidak berdoa kepada Allah SWT. Akhirnya dia meyakini beberapa hari atau minggu dia akan mati. Dia tidak berikhtiar untuk berobat dengan obat-obat yang mungkin belum ditemukan oleh dunia kedokteran modern. Ada cara herbal, ada pengobatan alternatif lain yang tidak bertolak belakang dengan syariat, yang mungkin bisa dicoba dan seterusnya, ya, dia pasrah. Pokoknya saya yakin akan mati sesuai dengan dokter. Berdoa apapun, ikhtiar apapun percuma. Lalu dia diam diri, tidak berikhtiar dan tidak berdoa, pasrah seperti itu, maknanya ya putus asa. Maka tidak boleh. Tetaplah berdoa, tetaplah berikhtiar dengan ikhtiar yang tidak dilarang secara syar'i. maka insya Allah Allah akan menunjukkan kekuasaannya kepada kita dan mendengar doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rumah Umar di Depok. Siapa Rumah Umar? Jadi ada kebetulan ngaji di dua tempat kajian di Ustaz. Tapi sudah beberapa bulan ini ada nggak kajian tersebut dikarenakan beberapa mahat yang suka mengutipnah dari makanan gitu. Dan kalau mau jadinya ada nggak kajian tentang yang lain Ustaz? Itu gimana ya Ustaz ya? Iya. Terima kasih. Taib, Ibu Ummu Umar di Depok, barakallahu fiik. Juga bagi ibu-ibu yang rajin hadir di majelis pengajian, harus disadari kita hadir di majelis ilmu, mengaji ilmu bukan sekedar ingin tahu semata-mata. Tapi setelah ilmu itu didapatkan, kita ingin mengamalkannya. Mencari ilmu bukan sekedar untuk menambah pengetahuan dan wawasan, sehingga dalam obrolan kita bisa dominan. Bukan untuk itu. Kita dekat, sering konsultasi dengan para ustadz, bukan untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa saya dekat dengan ustadz, saya kenal dengan ini, dengan itu, saya banyak menerima informasi, lalu dia dominan di dalam majelis obrolan. Bukan. Tapi untuk apa? Untuk menambah amal, mempermulia akhlak, menjauhi seluruh keburukan yang terlarang secara syar'i. Oleh karena itu semakin rajin seseorang mengaji, harus semakin terlihat perubahan ke arah yang lebih baik. Ibadahnya harus semakin berkualitas, berkuantitas. Kuantitasnya lebih sering, kualitasnya lebih bagus. Akhlaknya harus semakin mulia. Yang tadinya awal dia datang ke pengajian umpamanya, wajahnya mesem, wajahnya cemberut, menakutkan. Setelah berkali-kali hadir di pengajian, mendengar penjelasan bahwa talbassumuka ila akhika sadaqah, senyummu kepada saudaramu adalah sadaqah. Dia mulai melatih untuk selalu tersenyum. Akhirnya dia berubah yang asalnya jutek, judes, asalnya nyeremin, menjadi orang yang nyenengin karena ramah, karena banyak tersenyum. Awal dia mengaji, dia itu pelit alias bakhil. Lalu setelah dia banyak mendengar kajian ilmu tentang dahsyatnya infak, sedekah, berbuat baik kepada sesama, dan buruknya pelit, dia tergerak untuk menjadi orang yang dermawan. Akhirnya dia keluarkan uangnya, membantu banyak orang, membantu dakwah dan seterusnya. Berubahlah dia menjadi dermawan. Tadinya sebelum ngaji, di awal ngaji dia tukang ngegosip, dia tukang berdebat, tukang berantem di dalam majelisnya. Setelah mengaji dia tahu semua itu buruk, semuanya itu membahayakan, semuanya itu bisa merusak amal-amalnya, bisa menghilangkan pahalanya dan menambah dosanya. Maka ngeri dengan hal itu, lalu dia berubah. Mulailah dia tahan lisannya, mulailah dia jaga juga penampilan dan sikapnya. Akhirnya berubah menjadi orang yang ramah, orang yang bersahabat, orang yang lemah lembut, orang yang bersikap friendly kepada semua orang dan menyenangkan semua orang. Itu hasil ngaji, itu hasil dari ngaji ilmu, itu hasil dari belajar, itu hasil dari konsultasi dengan ustadz, itu hasil dari memiliki TV dan radio Roja. Tapi kalau ngaji sering tapi fitnah masih berjalan di antara sesama ibu-ibu, gibah masih, kemudian eksklusivisme diterapkan, asalnya di luar pengajian diterapkan di dalam pengajian. Ini apa namanya, khusus di depan, khusus ibu-ibu yang elit, yang di sana yang alit. Yang di sana, yang kesininya pakai motor, jangan duduk di lingkungan komunitas yang pakai mobil. Yang pakai mobil di sini, mobilnya juga mobil Eropa, yang Jepang di sini, gitu ya. Yang motor di sana, yang pakai angkot di luar. Ada kapling-kapling. Ketika hadir di dalam sebuah masjid, ada pembedaan status, kekayaan, dan yang sejenisnya. Maka kalau dalam majelis pengajian masih diterapkan seperti itu, untuk apa ilmu dikaji? Ilmu itu untuk menghilangkan seluruh perbedaan status. Status sosial, status ekonomi, pangkat, dan seterusnya. Jenderal sama kopral harus berdampingan dalam majelis pengajian. Ya, presiden sama rakyat harus berdampingan. Tidak boleh ada sekat dalam momen ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Sholat, ya, termasuk juga pengajian seperti ini. Ini hasil dari ilmu. Oleh karena itu, apabila ilmu dikaji, ya, tapi ada tapinya ini, ya, adanya pengkotak-kotakan yang didasarkan kepada status sosial masih dipegang erat oleh jamaah, bahkan itu juga menjadi ciri khas dari pengajian itu, maka ngaji itu tidak ada lagi gunanya. Karena tidak bisa merubah keburukan yang selama ini bercokol dalam dadanya. Hilangkan semua perbedaan itu. Tidak boleh ada kapling untuk yang kaya, untuk yang menengah, untuk yang miskin. Tidak boleh. Siapapun orang yang lebih dahulu datang, dia berhak duduk dimanapun, termasuk umpamai di depan ustadznya. Tidak boleh, kamu walaupun awal datang, kamu kan pakai angkot di sono. Ini mah khusus untuk mobil Eropa. Nah, yang mobil Jepang di sini, yang motor di tengah, yang angkot di belakang, yang jalan kaki di luar. Nah, boleh yang seperti itu. Karena apa? Islam menghilangkan seluruh perbedaan status sosial, status ekonomi, dan status-status duniawi yang lainnya. Ya. Yeah. Apabila ibu-ibu menemukan ketidaknyamanan dalam majelis itu, di mana di sana gosip masih menyebar, kemudian eksklusivisme masih menjadi warna, pengkaplingan tempat duduk dalam majelis pengajian itu masih dipertahankan bahkan dikondisikan oleh panitia, coba itu beritahukan ke ustadznya, biar ustadznya bicara secara khusus kepada panitianya, ini gak boleh seperti itu. Berbaurlah dengan semua orang. Bikin orang-orang yang baru datang itu nyaman berada di pengajian. Begitu datang, kelihatan baru nih. Ya, dari pakaiannya, dari sikapnya, kelihatan awam. Jangan lalu disikapi secara sini-sini. Orang mau ngaji apa mau ke undangan? Menor banget. Nanti lari dia. Baru mau ngaji, baru tertarik. Disikapi dengan sikap seperti itu, dia lari lalu menyebar fitnah. Itu jamaah teroris. Bisa begitu nantinya. Dan ini berbahaya. Ya. Oleh karena itu sambut secara ramah. Jangan tunjukkan bahwa kita orang berkelas yang tidak layak dekat dengan orang-orang yang kelasnya di bawah. Jangan tunjukkan. Tunjukkan kita orang kaya, orang berkelas, orang berpangkat, tapi sangat ramah kepada siapapun, merangkul semua kalangan dan didudukkan di tempat yang dekat dengan kita. Hilanglah gap status sosial, status ekonomi di tengah kehidupan bermasyarakat. Ini yang harus dilakukan. Jangan sampai ada perbedaan seperti itu. Ini buah dari ilmu, ya, yang harus mampu merubah kita ke arah yang lebih baik. Sekarang bagaimana sikap kita apabila dalam sebuah majelis ada yang seperti itu? Pertama, coba laporkan atau beritahukan kepada ustadz yang sering ngaji di tempat itu. Nanti dia akan menjelaskan secara syar'i. Itu yang pertama, ya. Kedua, kalau kita mampu merubah dengan menasihati dengan cara yang baik, lakukan. Maka setiap kesalahan dan penyimpangan, kewajiban pertama bagi kita lah memperbaiki, meluruskan penyimpangan itu kalau mampu. Kalau ternyata tidak mampu, tapi majelis itu begitu bermanfaat bagi kita, tetap kita hadir tapi menjauh dari lingkungan komunitas orang seperti itu. Jangan didengar semua ocehannya. Dan kita doakan kebaikan bagi dia, semoga Allah memberikan hidayah. Tapi kalau untuk duduknya kita di sana, dimanapun, di pojok sekalipun, tetap terkena madharatnya, lalu ada majelis pengajian lain yang jauh lebih nyaman, maka tidak apa-apa bagi dia untuk menghadiri majelis yang lain. Selama majelis di sana itu juga tetap lurus, tetap benar, tetap diajar, diisi oleh ustadz yang akidahnya, manhajnya, amanahnya terpercaya, direkomendasi oleh ustadz-ustadz yang lainnya, dan doakan kebaikan bagi orang yang memfitnah dan menggibahi kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Nasihat dan jawaban yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Ada Umu Hanif di Bogor dan Umu Raisya di Bangkinang Riau yang bertanya hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila anak kita yang belum balig tertimpa penyakit, apakah ini menjadi kafar juga atas dosa orang tuanya? Dan apakah dosa ayah dan ibu berpengaruh kepada kebaikan anak-anaknya, sementara ayah dan ibunya sudah bertobat dari dosa-dosanya yang dilakukan di masa yang lalu? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallah. Iya, wa jazakumullahu khairal jaza. Iya, ibu baik di Bangkinang ataupun di Jakarta tadi, di Bogor, barakallahu fiik. Kalau seorang anak yang masih balita mengalami sakit keras, siapa yang menderita? Pertama tentu si anaknya itu sendiri. Kedua orang tuanya, termasuk kakak-kakaknya. Siapapun orang yang mengasihinya dan mencintai anak itu, semuanya menderita. Semua penderitaan fisik ataupun psikis memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, menggugurkan dosa. Termasuk dosa kedua orang tua itu gugur dengan sakitnya si anak. Kakak-kakaknya yang sudah dewasa, sudah balig, juga dosanya gugur karena dia pun ikut sedih dan menderita dengan sakitnya si anak. Terlebih kalau anak yang sakit parah itu umpamanya kemudian meninggal, itu akan menjadi hijab bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Terus, apa keuntungan bagi si anak dengan sakitnya? Kalau itu menggugurkan dosa, bukankah anak belum berdosa kalau dia masih balita? Salah satu di antara keuntungan yang diperoleh bagi orang yang sakit adalah menambah pahala, kemuliaan. Ini juga terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dosa-dosa sudah dijamin diampuni, juga berlaku bagi para balita yang belum memiliki dosa. Balita yang sebelum matinya mengalami sakit keras, penderitaan yang luar biasa. Derajat kemuliaannya di akhirat di atas balita yang matinya tidak dialami rasa sakit. Jadi umpamanya seorang balita lagi sehat, lagi seneng gitu, tiba-tiba jatuh kemudian mati, tidak menderita dulu, dia ke surga. Tapi tingkatan surganya berbeda dengan balita yang sebelum meninggalnya dia sakit keras, dia mengalami penderitaan, dia nangis berhari-hari sampai suaranya pun habis. Kelihatan ekspresi wajahnya dan sikap bahasa tubuhnya menunjukkan sakit dan penderitaan yang luar biasa. Maka kemuliaan dan derajat balita yang seperti itu kelak di surganya lebih tinggi daripada balita yang ketika matinya tidak mengalami penderitaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, ketika Allah Azza wa Jalla memberikan musibah, musibah itu tidak gratis, tidak cuma-cuma, tapi oleh Allah akan dibalas. Dibalasnya dengan pengguguran dosa, dan dibalas juga dengan pahala yang dilimpahkan, dibalas dengan ditinggikannya derajat dia di akhirat kelak karena musibah yang dialaminya. Oleh karena itu, ibu yang bertanya tadi baik dari Bogor maupun dari Bangkinang, ya, benar bahwa sakitnya anak menjadi kifarat bagi orang tuanya. Semakin parah sakitnya, semakin banyak dosa yang gugur dari kedua orang tuanya. dan dari semua orang yang mencintainya lalu menderita karena sakitnya sang anak tersebut. Tetaplah sabar, tetaplah tegar, karena di balik sakitnya anak terkandung banyak kebaikan, baik bagi si anak itu sendiri maupun bagi kedua orang tua yang mengasihi sang anak tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan pertanyaan yang lainnya dari pendengar yang tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya sudah pikun dan sudah tidak bisa melakukan aktivitas apapun, hanya terbaring di tempat tidur, dan ini sudah berlangsung selama 12 tahun. Saya merasa capek untuk mengurusnya ya Ustaz. Mohon nasihat untuk bisa bersabar di dalam menghadapi ujian ini. Terima kasih Ustaz. Iya. Barakallahu fiik kepada bapak atau ibu yang bertanya tadi ya. Dan ini mungkin pelajaran bagi semua. Siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Tentu saja ibu kita. Jasa ibu kita itu tidak ada yang menandingi dan tidak bisa terbayar oleh apapun. Sekalipun nyawa kita berikan itu tidak cukup untuk membayar jasa ibu. Selama 9 bulan kita membuat ibu kita menderita di alam rahimnya, dalam kandungan. Ketika dikandung ibu kita mengalami banyak penderitaan. Mengalami mual dan muntah. Mengalami penderitaan, apalagi ketika kandungannya semakin besar. Semakin besar, semakin besar. Makan gak enak, tidur tidak nyenyak. Tidak ada posisi tidur yang enak bagi ibu hamil besar. Kalau mau tengkurap, kegencet. Kalau mau terlentang, engap. Kalau mau miring ke kiri, ke kanan, pegal, cangkel, gelisah. Ketika mendekati saat-saat melahirkan, penderitaannya bertambah. Dia mengalami kontraksi. Ketika kontraksi teralami, sakitnya tidak ada tandingannya. Sampai dia bisa-bisa tergigit lidahnya. Sampai dia mengerahkan semua tenaga untuk menahan rasa sakit. Semakin dekat kepada waktu-waktu akan melahirkan, kontraksinya semakin sering, semakin sering, semakin sering. Dan itu penderitaan yang tidak ringan bagi setiap ibu. Tiba masanya melahirkan itu saat perjuangan hidup dan mati. Seluruh ibu ketika akan melahirkan muncul pikiran dalam otaknya, dalam benaknya, inilah saat kematian saya. Dia pasrah mau mati dengan proses kelahiran anaknya. Dia berdoa, ya Allah, tidak apa-apa saya mati, engkau cabut nyawa saya, asal anak saya kelahir dengan selamat. Semua ibu demikian. Coba tanya kepada istrinya. Coba tanya kepada wanita-wanita yang pernah melahirkan. Coba tanya kepada ibunya masing-masing. Setiap wanita yang akan melahirkan muncul dalam pikirannya ya, ucapan tadi, mungkin inilah saat kematian saya. Maka itulah perjuangan hidup dan mati. Begitu melahirkan, maka barulah dia terlepas dari penderitaan sementara. Setelah lahir, dia merasa plong. Apakah langsung penderitaannya hilang? Tidak. Dia masih perih, masih sakit. Penderitaannya juga berlangsung dalam bentuk ketika mau ke WC buang air besar, buang air kecil, sangat-sangat menakutkan sebab pasti sakit, pasti perih. Belum lagi umpamanya darah yang terus-menerus keluar. Belum anaknya yang masih bayi itu harus disusui. Belum kalau malam itu harus diganti popoknya. Belum ini, belum itu. Itu terus berlangsung. Adakah pengorbanan yang lebih besar bagi setiap orang dibanding pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya? Tidak ada. Ketika anaknya sakit, ibunya menangis. Si anak mungkin sabar ketika menahan penderitaan sakitnya, tapi ibunya lebih sakit lagi hatinya melihat penderitaan anaknya. Air matanya bisa meleleh bercucuran melihat anaknya menderita. Padahal anaknya dia tidak menangis dengan sakit yang dialami. Terus begitu. Ibunya berharap anaknya hidup sehat, hidup bahagia dunia sampai akhirat. Maka sudah selayaknya bagi kita semua, bagi setiap anak, mengingat-ingat jasa besar ibu. Seandainya, ini seandainya, harus ditukar dengan nyawa kita sebagai anaknya, berikan kepada ibu itu. Ketika tiba giliran kita sebagai anak yang harus mengurus orang tua, kenapa mundur? Kenapa kita merasa lelah sementara ibu dahulu tidak pernah merasa kelelahan? Lelah iya, tapi tidak pernah mengeluh karena itu. Oleh karena itu, maka saatnya kita membalas budi baik jasa orang tua. Ketika orang tua kita sudah sepuh, sudah pikun, sudah sakit-sakitan, sudah tinggal berbaring di perbaringan, tidak bisa melakukan apapun, buang air di sana, lakukan seperti ibu kita melakukan itu kepada kita di saat kita kecil. Apakah ibu kita mengeluh enggak ketika anaknya sedikit-sedikit ngompol, sedikit-sedikit sedikit-sedikit menangis, lalu dicubiti, lalu dikasihkan kepada orang lain? Tidak. Walaupun umpamanya ngompol, dia masih tetap tersenyum, mengajak kita bercanda, membuat kita nyaman, ya. Setelah beres sambil diajak ngobrol, kemudian dipangku, ditatap, diusap dan seterusnya. Itu yang dilakukan ibu kita kepada kita masing-masing ketika kita kecil. Sekarang ketika orang tua sudah sepuh, sudah tidak berdaya, persis seperti kita ketika kecil, tiba gilirannya bagi kita untuk memanfaatkan momen itu untuk membalas jasa. Dan itu yang disebut dengan birrul walidain. Pahalanya sangat-sangat-sangat besar. Ya, menempati ranking kedua setelah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Allah telah menetapkan kepada manusia agar kalian jangan beribadah kepada siapapun kecuali kepada Allah dan kepada orang tua. Hendaklah kalian berbuat baik. Perintah berbuat baik kepada orang tua di bawah perintah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah pun berfirman, wa wassaynal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayal masir. Surah Luqman ayat 14 menceritakan perjalanan hidup manusia secara lengkap, singkat, padat dengan dua tugas pokok selama di dunia. Allah berfirman, hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya yang telah mengandung dia dalam keadaan lemah yang semakin bertambah lemah. Ini gambaran kehidupan manusia di alam kandungan ibu. Terus gubrak lahir ke alam dunia setelah 9 bulan, wa fisaluhu fi amain, lalu menyusui dan menyapihnya setelah disusui 2 tahun. Ini gambaran manusia setelah lahir ke alam dunia lalu dewasa, 2 tugas. Apa kata Allah? Anishkurli wali walidaika. Bersyukur kamu kepadaku, kepada Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ilayal masir, kepadakulah kalian kembali. Artinya mati. 3 fase perjalanan hidup manusia. Di alam kandungan ibu, lahir di alam dunia, lalu mati. Dan ketika lahir ke alam dunia, 2 tugas. Apa tugasnya? Bersyukur kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan bersyukur kepada orang tua. Birrul walidain. 2 tugas ini saja. Oleh karena itulah, maka apabila dahulu orang tua kita tidak mengeluh dan berharap kita sebagai anaknya hidup panjang dengan sehat, dengan bahagia, maka kita tidak boleh mengabaikan orang tua di saat orang tua tersebut sudah sangat sepuh, membutuhkan perhatian kita. Maka jadikan itu sebagai pembuka pintu surga bagi anak-anaknya, bagi kita semua. Ketika orang tua sakit di akhir hayatnya, maka urus mereka sebagaimana mereka mengurus kita ketika kecil. Dan jadikan itu sebagai kunci pembuka pintu surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Ramadan, ya, kata Rasul sallallahu amin amin amin 3 kali. Para sahabat bertanya, apa yang kau aminkan? Salah satunya adalah Rogima amfumrin. Tadi Jibril datang kepadaku, lalu Jibril berkata, celaka seseorang yaitu orang yang masih memiliki kedua orang tua, tapi kedua orang tua itu tidak memasukkan dia sebagai anaknya ke surga, alias tidak berbuat baik kepada orang tua, bahkan durhaka kepada orang tua. Jadi jangan merasa bosan, capek dan lelah. Capek lelah mengurus orang tua, ibadah besar yang agung, yang menempati ranking kedua setelah bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Demikian saja, insya Allah kita berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah masuk waghrib di Bandung. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.